بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهده وما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dalil-dalil dari babu man sabbad dahra faqad adza Allah. Nah, bab tentang orang yang mencela masa, berarti dia telah menyakiti Allah. Berikutnya kita akan membaca masail, kandungan-kandungan dalam bab ini. Qala fi masail al-ula an-nahyu an sabbid dahri. Kandungan yang pertama adalah larangan agar tidak mencela masa. Nah, tidak mencela masa artinya tidak mencela kejadian yang terjadi di masa itu. Ad-dahr adalah masa di mana semua kejadian, baik itu kebaikan maupun keburukan, terjadi di dalamnya. Biasanya orang mencelanya karena mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkannya, atau luput darinya apa yang diharapkannya, dan seterusnya. Tsaniyah, kandungan yang kedua, tasmiyatuhu adallillah. Nah, tasmiyatuhu adallillah. Penamaan masa atau penamaan sabbud dahr, dhamir ha, tasmiyatuhu kembali kepada sabbud dahr. Mencela masa dinamakan juga dengan atau sama saja menyakiti Allah, mengistilahkan mencela masa dengan menyakiti Allah. Nah, berdasarkan lafaz dalam hadis yudzini ibnu adam telah menyakitiku, yaitu dengan mencela masa, secara tidak langsung mencela Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan, yang mengatur masa itu. Asalifah yang ketiga, at-ta'ammulu fi qawlihi fa inna Allah huwa ad-dahru. Memperhatikan ucapan Nabi, fa inna Allah huwa ad-dahru. Sesungguhnya Allah dialah ad-dahru, yakni dialah yang mengatur segala sesuatu pada masa itu. Ya, jadi ini butuh untuk dicermati. Nah, laisa ala zahirihi, laisa ala zahirihi, bukan lahiriahnya yang diinginkan. Karena ad-dahru bukan salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna. Lalu apa makna fa inna Allah huwa ad-dahru? Sesungguhnya Allah dialah ad-dahru, yakni dialah yang musarrif ad-dahr. Dialah yang mengatur masa, dialah yang mentadbir segala sesuatu, mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam ruang waktu itu, berdasarkan lafaz dalam hadis yang sama, uqallibul laila wan nahar. Ini makna ana dahru, yakni uqallibul laila wan nahar, akulah yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Naam. Dipahami? Bukan sebagaimana yang diyakini atau dipegang ya oleh Ibnu Hazm dan yang semisalnya yang sejalan dengannya, madhabnya mengatakan ad-dahru adalah salah satu asma'ul husna. Fahada alaysa bisahih. Ini tidak benar. Baik. Rabi'ah yang keempat, annahu qad yakunu sabban. Annahu qad yakunu sabban. Bahwa terkadang dia mencela, ya, sabban termasuk orang yang mencela walau lam yaqsudhu biqalbihi, walaupun dia tidak memaksudkannya dengan hatinya. Tidak ada maksudnya, tidak ada niatnya mencela. Naam. Tidak ada niatnya mencela Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tetapi itu terhitung dianggap sebagai celaan kepada Allah. Naam. Dianggap sebagai celaan kepada Allah secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam ruang waktu itu diatur. Ya. Diatur. Jadi di sini Nabi SAW tidak membedakan antara orang yang memaksudkan dengan orang yang tidak memaksudkan. Nah, difahami? Yudhini Ibnu Adam yasubbud dahr. Anak cucu Adam telah menyakitiku, dia mencela ma'asa. Tidak ada keterangan karena dia memaksudkan aku, tidak ada. Sekedar mencela masa berarti sudah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak memaksudkan menyakiti Allah. Itu maksudnya. Dipahami? Apalagi kalau dia memaksudkan Allah, tentu itu kekufuran yang nyata. Mujarrad al-qaul, sebatas ucapan. Tanpa ada maksud dalam hati. Qad yakunu sabban. Sudah terhitung sebagai orang yang mencela. Nah, orang yang mencela masa. Barakallahu fikum. Kita baca keterangan Imam Musa'li rahimahullah. Qala babun man sabbad dahra faqad sabballah. Barang siapa yang mencela masa berarti dia telah mencela Allah. Wa hadza waqi'un katsirun fil jahiliyah. Dan ini kata Syekh banyak terjadi di zaman jahiliyah. Yakni sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa tabi'ahum ala hadza katsirun min al-fusaq. Dan mengikuti mereka di atas hal ini, yaitu kebiasaan mencela masa, kathirun minal fusaq, banyak dari kalangan orang-orang fasik wal majan, demikian pula dari kalangan al majan. Majan jamak dari majin, sementara majin definisinya adalah mazihun qalilul haya, orang yang banyak bercanda, tidak ada rasa malunya. Mazih qalilul haya. Wal hamqa, demikian pula dari kalangan orang-orang bodoh, ahmaq. Al hamqa jamak dari kata ahmaq, yaitu orang yang bodoh. Naam. Ya. Bukan berarti selain dari mereka tidak melakukannya. Syekh di sini mengungkapkan dengan mengatakan kathir, banyak dilakukan oleh orang-orang fasik, orang-orang yang tidak memiliki rasa malu, orang-orang yang bodoh. Idza jarat tasarihud dahri, apabila berlangsung tasarihud dahri, perputaran waktu, terjadinya berbagai kejadian dalam waktu itu ala khilafi muradihim, tidak sesuai dengan keinginan mereka, ja'alu yasubbuna dahra, maka mereka mencela masa. Ya. Tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, orang-orang fasik itu, orang-orang tolol itu, orang-orang bodoh itu mencela masa. Wal waqta, dan mencela waktu. Warubbama la'anuhu, dan terkadang mereka melaknatnya. Ya. Seperti misalkan dia gagal dalam melakukan aktivitasnya, ya, maksudnya tidak tercapai di hari itu, dia mengatakan hari sial, hari yang sial, ya kan, dia sudah mencela, dia sudah melaknat hari yang sial. Semisal itu, dia mencela waktu terjadinya kejadian yang tidak sesuai dengan keinginannya. Wa hadza nasyun min dha'fid din. Mengapa ini bisa terjadi? Kata Syekh, ini timbul, muncul karena lemahnya agama. Nah, karena lemahnya agama, lemahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lemahnya pokok agamanya, lemahnya imannya, lemahnya tauhidnya. Wa minal humqi wal jahli al'azim, dan juga disebabkan karena kebodohan yang besar. Kebodohan yang besar. Mengapa dikatakan ini suatu kebodohan yang besar? Fa inna ad-dahra laysa indahu min al-amri syai'un. Karena masa itu laysa indahu min al-amri syai'. Sedikit pun tidak memiliki pengaturan, ya, kemampuan dalam segala hal. Laisa indahu minal amri syai', karena dia diatur, dia tidak bisa mengatur, dia maf'ul, dia bukan fa'il. Difahami? Masa itu maf'ul atau fa'il? Maf'ul, dia objek. Ruang waktu terjadinya segala kejadian. Artinya dia diatur. Naam. Fa innahu mudabbarun musarrafun. Maka sesungguhnya masa itu diatur. Mudabbar, musarraf, maknanya sama. Wa at-tasariful waqi'atu fihi, dan kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya, tadbirul azizil hakim, merupakan pengaturan Allah yang maha perkasa, yang maha bijak. Nah, ini sisi kebodohannya, menyalahkan sesuatu yang tidak memiliki pengaruh dalam menentukan kejadian. Nah, tidak memiliki andil. Difahami? Fa fil haqiqati, dan pada hakikatnya yaqul aib wasabbu ala mudabbirihi. Al aib. Ya. menyalahkan dan celaan. Hakikatnya jatuh ditujukan kepada zat yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mencela masa, mencela waktu karena kejadian yang terjadi di waktu itu tidak sesuai dengan keinginannya, lantas dia mencelanya, maka pada hakikatnya celaan itu tertuju kepada zat yang mengaturnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, itu jelas ya tinjauannya dari sisi agama. Wa kama annahu naqsun fid din, dan sebagaimana itu merupakan suatu kekurangan dalam urusan agama, fa huwa naqsun fil aqli, maka itu juga merupakan kekurangan dalam hal akal. Ditinjau dari sisi agama jelas itu menunjukkan rendahnya kualitas agama seseorang, lemahnya agama seseorang. Ditinjau dari sisi akal juga itu merupakan lemahnya akal seseorang, menunjukkan lemahnya akal seseorang. Karena mencela sesuatu yang tidak pantas dicela. Fihi tazdadul masaibu, dan padanya tazdadul masaib, bertambah musibah-musibah. Nah, fihi dhamirha kembali kepada celaan. Ya, dengan mencela masa maka semakin menambah musibah yang terjadi. Dia sudah mendapat musibah dengan tidak mendapatkan keinginannya atau mendapatkan sesuatu yang tidak disukainya, itu sudah musibah. Kemudian dia mencela masa, karena itu musibahnya bertambah. Wa ya'zumu waq'uha, dan semakin besar musibah itu. Wa yughliqu baba sabril wajib, dan juga hal itu menutup pintu sabar yang wajib. Menutup pintu sabar yang wajib artinya menunjukkan sabud dahar, orang yang mencela masa tidak memiliki kesabaran yang wajib dilakukan oleh. Nah, dipahami? Itu sekaligus menunjukkan rendahnya kualitas kesabaran dia. Wa hadza munafin li tauhid, dan ini kata Syekh menafikan tauhid. Menafikan tauhid. Ammal mu'minu, adapun seorang yang beriman, fa innahu ya'lamu anna at-tasarifa, maka dia mengetahui bahwa at-tasarif, segala sesuatu yang terjadi, waqi'atun biqada'illah, semuanya itu terjadi karena kehendak, karena ketentuan. Ya, bi qada'illah, karena ketentuan, wa qadari, dan takdir Allah, wa hikmatih, dan juga karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini semestinya yang kita yakini. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita di suatu waktu, nah, jangan kita menyalahkan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Semestinya kita meyakini itu karena ketentuan dan takdir Allah, dan karena hikmahnya. Ada hikmah di balik kegagalan itu, di balik musibah itu. Jangan menyalahkan waktunya. Ya kan? Nah, dan menyerahkan waktu. Yakini itu adalah takdir dan ketentuan Allah dan ada hikmah di balik itu. Hikmah yang kita ketahui ataupun kita tidak mengetahui. Fala yata'arradu li'aibin. Maka seorang mukmin ya tidak mencela sesuatu malam ya'ibullah. Sesuatu yang tidak dicela oleh Allah wala rasulu tidak pula rasulnya. Bal yarda bi tadbirillah, bahkan dia rela. Rela dengan pengaturan Allah, ketentuan Allah. Wa yaslamu li amrihi, dan dia berserah diri terhadap segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah, berserah diri terhadap urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika yatimu tauhiduhu, dan dengan itulah sempurna tauhidnya. Wa tuma'ninatuhu, dan juga sempurna tuma'ninahnya, ketenangan hatinya. Bukannya gusar, tapi hatinya menjadi tenang. Ini orang ya beriman. Nah, dan orang yang sempurna tauhidnya. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, jangan sekali-kali mencela masa waktu terjadinya kejadian. Ya. Kejadian yang tidak kita inginkan, musibah yang menimpa kita, jangan mencela masa. Karena sama saja kita mencela Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Nah, kita masuk ke bab berikutnya. Qala bab at-tasammi bi qawli al-qudat wa nahwi. Bab at-tasammi, bergelar. At-tasammi mencakup menamakan diri sendiri dengan nama itu, atau gelar itu diberikan oleh orang lain kemudian dia ridho dengannya. Ya, jadi mencakup dua hal ini. Biqadi al-qudat. Al-qadi artinya hakim. Sementara qudat jamaknya hukam. Wanahwi dan yang semisalnya. Kecocokan bab ini dengan kitab tauhid kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab tauhid, أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله. Bahwa barang siapa menamakan diri dengan nama ini, berarti dia telah menjadikan dirinya syarikan ma Allah, bersekutu dengan Allah, fi ma la yastahiqu, pada perkara yang dia tidak berhak mendapatkannya. Fi ma la yastahiqu illallah, pada perkara yang tidak berhak mendapatkannya kecuali Allah. Nah, barang siapa yang bernama dengan nama ini, ya menggelari diri dengan gelar ini, menamakan diri dengan nama ini, berarti dia telah menjadikan dirinya bersekutu dengan Allah pada perkara yang tidak berhak mendapatkannya kecuali Allah. Karena istilah qadil qudat, hakimul hukama, hakimul hukam, malikul amlak, tidak ada seorang pun yang berhak mendapatkan gelar-gelar itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hakim tertinggi, penguasa tertinggi, raja di raja. Nah, Tayyib. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah al-qadi faqa kulli qadi. Hakim di atas segala hakim. Dialah yang memiliki hukum. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Kepada Allah yurja'ul amru kulluh. Segala urusan dikembalikan. Sehingga tidak boleh memberi gelar ya kepada seorang atau menggelari diri dengan gelar-gelar ini. Nah, dalil yang pertama fi sahihi, fi sahihi yani sahih Bukhari wa Muslim, Nabi Hurairah dari sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, inna akhna asmin indallahi, sesungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah, akhna, pada akhir hadis disebutkan maknanya qawluhu akhna'u ya'ni awda'u, nama yang paling rendah di sisi Allah, rajulun tasamma malikal amlak, seseorang bernama dengan malikul amlak, bergelar dengan gelar malikul amlak, raja di raja. La malika illallah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada penguasa kecuali Allah. Nah, jadi tasamma di sini seperti yang kita singgung tadi di atas, menggelari dirinya dengan gelar itu, atau gelar itu diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, kemudian dia ridha dengan itu. Qala Sufyan, kata Imam Sufyan, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, mislu Shahan Shah, dan seperti gelar Shahan Shah. Naam, ini adalah lughah Farisia, bahasa Persia. Shahan artinya jamak dari amlak. Shahan bermakna jamak, artinya amlak, raja-raja. Sementara Shahan, Shahun itu mufrad, artinya raja. Jadi maknanya adalah malikul amlak. Kalau diterjemahkan kata per kata, Shahan, Shah itu amlak, malik, amlak, malik. Jamak dulu baru mufrad. Ini dalam bahasa Persia. Berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab mendahulukan mufrad dulu baru jamak. Malikul amlak, ya kan? Malikul amlak. Itu susunannya. Mufrad dulu baru jamak. Adapun dalam bahasa Persia sebaliknya. Jamak dulu Shahan itu artinya amlak, raja-raja. Ya, sementara Shah artinya raja. Naam. Ya, malikul amlak. Malik mudhaf, amlak mudhaf ilaih. Dalam bahasa Persia terbalik, mudhaf ilaih dulu baru mudhaf. Itu keterangan Al-Utsaimin rahimahullah. Qala Sufyan mislu Shahan Shah, wa fi riwayah aghdadu rajulin 'ala Allah yaum al-qiyamah wa akhbathuhu, nama yang paling dimurkai oleh Allah pada hari kiamat, dan nama yang paling buruk, yang paling jelek, orang yang bernama dengan nama ini, bergelar dengan gelar ini. Karena itu tadi, berserikat dengan Allah, menyamai Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang berhak mendapatkan gelar ini secara mutlak kecuali Allah. Wadih. Naam. Cocokkan hadis ini dengan bab bahwa hadis ini menunjukkan haramnya menamakan diri dengan qadil qudat dan semisalnya. Ya, qadil qudat, malikul amlak, hakimul hukam. Nah, penamaan yang mutlak. Adapun jika muqayyad, boleh hakim, kemudian disebutkan darahnya hakim Indonesia, hakim di negeri Indonesia, itu boleh. Kalau dikatakan hakimul hukam, tidak ada yang mengalahkannya, semua daerah seluruh dunia, itu sama saja menyamai Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak di mana dia menafikan tauhid. Dipahami? Naam. Waktu masuk. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Atau ada masail ya? Nah, masail. Qala al-ula an-nahyu 'an at-tasammi bi malikil amlak, larangan tidak menamakan diri dengan malikul amlak, raja di raja. Sudah kita sebutkan alasannya tadi. Tsaniya annama fi ma'nahu mithlu kama qala Sufyan, bahwa yang semakna dengannya sama seperti ucapan Sufyan, walaupun dalam bahasa non Arab, bahasa Ajam. الثالثة التفطن للتضليل في هذا ونحوه. Ya, perhatian terhadap sikap keras في هذا, pada permasalahan ini dan semisalnya. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan keras dalam hadis ini, inna akhna'as min indallah, nama yang paling rendah di sisi Allah. Dalam riwayat lain disebutkan nama yang paling dimurkai, nama yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat. Hendaknya ini diperhatikan, sikap keras ini diperhatikan, maknanya ini adalah peringatan agar kita menjauhinya. Ma'al qati'i bi'anna al-qalba lam yaksud ma'nahu. Ya. Ma'al qati'i bi'anna al-qalba, tanpa memperhatikan, tanpa memandang bahwa hati tidak memaksudkan maknanya. Nah, sekedar penamaan, tidak ada maksud ingin menyamai Allah, tapi tetap dilarang, disikapi dengan keras. Difahami? Ini sebagai bentuk penjagaan, menutup setiap pintu dan celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Walaupun dalam hal penamaan, hanya sekedar penamaan, hanya sekedar gelar, walaupun tidak dimaksudkan, tetap disifati dengan ghalib, dengan keras. Dipahami? Naam. Rabi' yang keempat, at-tafattun anna hadza li ijlalillah subhanahu wa ta'ala. Perhatian dalam permasalahan ini bahwa hal ini tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala babu, bab berikutnya, ihtiramu isma'illah wa taghyiril ismi li ajli dalik. Bab mengagungkan nama-nama Allah dan mengganti nama, li ajli dzalik, untuk itu, yakni demi mengagungkan Allah, mengagungkan nama-nama Allah, kita mengganti nama yang terkesan menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya. Nah. Nah, dalil yang pertama dari bab ini an Abi Syuraih annahu kana yukanna Abul Hakam. Abu Syuraih sebelumnya memiliki kunya Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi wasallam berkata kepadanya, innallaha huwal hakam wa ilaihi al-hukm. Sesungguhnya Allah dialah al-hakam. Nah, dialah yang hakam, yang memiliki hukum. Dialah penentu hukum. Hakam artinya penentu hukum. Wa ilaihi al-hukmu, dan kepadanya lah segala hukum dikembalikan. Jadi al-hakam salah satu diantara nama-nama Allah. Boleh kita mentakbid nama kepada al-hakam, Abdul Hakam. Abu Syuraih kunyahnya sebelumnya Abul Hakam. Mengapa dia diberi kunyah Abul Hakam? Inna qaumi, dia mengatakan, sungguhnya kaumku, idza ikhtalafu fi syai'in, apabila mereka berselisih dalam suatu urusan, atau ni mereka mendatangiku, fa hakamtu bainahum, lalu aku memutuskan hukum di antara mereka, faradiya kilal fariqain, kemudian masing-masing pihak rela dengan hukum itu. Naam. Jadi namanya sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan sifatnya. Difahami? Dan itu memiliki kesamaan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala di samping itu menunjukkan zat Allah, juga mengandung sifat. Nanti kalau antum belajar kitab Qaidu Al-Musla akan antum lewati pembahasan ini. Ya. Setiap nama dari nama-nama Allah mengandung sifat. Bukan sekedar nama. Nah, di sini ada kemiripan. Ketika dia diberi kunyah dengan Abul Hakam dan dia memiliki sifat itu, berarti sama dengan nama-nama Allah. Menyamai Asmaul Husna dalam hal apa? Dalam hal nama itu mengandung sifat. Sehingga Nabi memerintahkannya untuk mengganti kunyahnya. Karena ada sisi kemiripan ya, dari sisi itu. Faqala ma ahsana hadza. Nabi mengatakan betapa bagusnya hal ini. Yani dalam hal apa? Dalam hal dia ketika memberikan hukum kilal fariqaini, masing-masing pihak rela, ridho, menerima hukum itu. Masya Allah, berarti Abu Syuraih ini ya, orangnya bijak, memiliki kebijakan yang bisa diterima oleh dua pihak yang berselisih. Ini yang dipuji oleh Nabi SAW. Bukan kunyahnya, justru kunyahnya diminta untuk diganti. Qala fama laka minal walad, berapa anakmu? Nah, fama laka minal walad, berapa anak laki-lakimu? Ya, disebutkan ya, Abu Syuraih mengatakan qultu Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Sebutkan nama anak laki-lakinya, Syuraih, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbarukum, faman akbaruhum. Nabi kemudian bertanya, siapa yang paling besar di antara mereka? Qultu Syuraihun. Abu Syuraih menjawab, Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Maka sekarang kunyahmu adalah Abu Syuraih, bukan lagi Abul Hakam. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Nah, Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengganti kunyah Abu Syuraih yang sebelumnya berkunyah dengan Abu Hakam dengan dua perkara. Disebabkan karena dua perkara. Yang pertama, Anna al-hukma huwa Allah. Alasan yang pertama bahwa al-hakam dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza qila ya abal hakam ka'annahu qila ya aballah. Jika dipanggil wahai abul hakam, maka seakan dipanggil wahai abullah. Al-hakam adalah Allah, Allah adalah al-hakam. Kalau kita mengatakan wahai abul hakam, berarti sama saja kita mengatakan wahai abullah. Dipahami? Nah, ini alasan yang pertama. Ya. Fa idza qila ya abal hakam ka'annahu qila ya aballah. Atsani, yang kedua, anna hadzal ism alladhi ja'ala kunyatan li hadzal rajul luhidha fi ma'na sifah wa hiya al-hukmu. Nah, ini tadi yang kita sebut, yang kita jelaskan ya, bahwa nama ini yang dijadikan kunyah untuk orang ini memperhatikan makna sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu kebijakan, ya, hikmah. Naam. Fasara bidzalika mutabiqan lismillah, sehingga itu menyamai nama Allah. Di samping dia merupakan alam, juga sifat. Baik. Itu dua alasan kenapa Nabi alaihissalatu wassalam merintahkan Abu Hakam mengganti kunyahnya menjadi Abu Syuraih. Qala fi masail al-ula, kandungan yang pertama, ihtiramu sifatillahi wa asma'illah walau lam yuqsad ma'na. Memuliakan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah walaupun tidak dimaksudkan maknanya. Nah, walaupun tidak memaksudkan maknanya. Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid tidak sependapat dengan ucapan ini. Ya, seperti yang sudah kita terangkan tadi, Nabi alaihissalatu wassalam meminta Abu Syuraih mengganti kunyahnya karena adanya makna yang terkandung dalam namanya sesuai dengan keadaannya, yaitu bijak dalam menentukan hukum. Ada kandungan makna sifat di dalam. Nah, kata Syekh, hadza fin nafsi minhu syai'un. Hadza fin nafsi minhu syai'un. Ya, ucapannya Syekh, laulam yaksud makna, walaupun dia tidak memaksudkan maknanya, ini padanya butuh diperhatikan. Yakni beliau tidak sejalan, tidak sependapat dengan ucapan penulis ini. Yannahu idza lam yaksud makna fa huwa jaiz. Karena kalau dia tidak memaksudkan maknanya, maka itu boleh. Nah, maka itu boleh. Baik. Boleh bagi atau boleh pada nama-nama yang tidak dimutlakan hanya untuk Allah, seperti selain nama lafzul jalal Allah atau Ar-Rahman atau Rabbul Alamin wa ma asbahahu. Ini tidak dimutlakan kecuali kepada Allah. Adapun yang tidak dikhususkan kecuali kepada Allah, maka boleh menamakan selain Allah nama itu. Idza lam lahib makna sifah, ya, jika dia tidak memaksudkan maknanya. Nah, jika tidak memaksudkan maknanya, balkan al maksud mujarrad al alamiyah faqat, bahkan maksudnya hanya sekedar tanda saja, hanya sekedar nama, tidak ada sifat yang terkandung di dalamnya. Falidzalika kana fi sahabati man ismuhu al hakam. Oleh karena itulah di kalangan sahabat ada yang namanya Al-Hakam. Dipanggil dia, wahai Hakam. Ya kan? Namanya Hakam. Padahal kita sudah mengetahui itu tadi salah satu di antara asma Al-Husna. Seperti bisa ditulis beberapa sahabat yang memiliki nama Hakam. Al-Hakam Ibnu Harith As-Sulami, ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama Al-Hakam Ibnu Harith As-Sulami. Yang kedua Al-Hakam Ibnu Sa'id Ibnu Al-As. Al-Hakam Ibnu Sa'id Ibnu Al-As. Yang ketiga Al-Hakam Ibnu Abdillah As-Saqafi. Al-Hakam Ibnu Abdillah As-Saqafi. Jadi boleh memakai nama ini, tapi dengan catatan lam yaksud makna, ya, lam yaksud makna, tidak memaksudkan maknanya. Nah, karena nama-nama Allah itu di samping sebagai sebuah nama yang menunjukkan atas zat Allah, juga mengandung makna sifat. Nah, kalau kita memakai nama-nama yang tidak dimutlakkan kepada Allah, yakni selain Allah boleh memakai nama itu, catatannya jangan memperhatikan atau jangan memaksudkan maknanya, sekedar nama boleh. Lalu kenapa tadi Abu Hakam disuruh mengganti kunyahnya Abu Syuraih? Karena kaumnya memaksudkan maknanya ketika dia memutuskan hukum, semua pihak menerima hukumnya. Berarti ada makna yang terkandung di dalamnya. Itu sama saja ya menyamai nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang di samping mengandung nama juga mengandung sifat. Nah. Jadi memakai nama Hakam boleh atau nama Hakim juga boleh, ya. Wazan fa'il Hakim. Di kalangan sahabat yang memiliki nama Hakim, Hakim Ibn Hizam, tidak disuruh oleh Nabi untuk mengganti namanya. Kenapa? Karena tidak memaksudkan makna. Hakim Ibn Harith At-Ta'ifi, Hakim Ibn Talib Al-Umawi, dan selain mereka radhiyallahu anhum. Nah, ihtiramu sifatillahi wa asma'illahi walau lam yuqsad ma'nahu. Jadi di sini kita tidak sependapat dengan pendapat Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Boleh memiliki makna Hakam, boleh memiliki nama Hakam, boleh memiliki nama Hakim jika tidak memaksudkan makna, sekedar nama boleh. Seandainya tidak boleh, semestinya Nabi menyuruh mereka mengganti namanya, tapi tidak ada itu, ya. Nabi tidak dinukil dari beliau menyuruh mereka mengganti namanya. Ats-tsaniyah taghyirul ism li ajli dzalik, mengganti nama li ajli dzalik. Dalik, isim isyarat dalik, kembali kepada ihtiram sifatillahi wa asma'illah. Mengganti nama dengan tujuan memuliakan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kapan diganti nama? Jika memaksudkan makna yang terkandung di dalamnya, harus diganti. Nah, ats-tsalitsah, kandungan yang ketiga, ikhtiar wa akbaril abna'i lil kunyah, memilih anak laki-laki yang paling besar untuk dijadikan sebagai kunyah. Akbarul abna', anak laki-laki yang paling besar, yang paling tua. Kalau misalkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga perempuan, anak keempatnya laki-laki, kunyahnya siapa? Hah? Kunyahnya Abu, anak yang keempat. Difahami? Anak pertamanya perempuan, bint. Anak kedua juga bint. Anak ketiga putra. Kunyahnya disandarkan ke yang ketiga. Anak yang ketiga. Anak tertua dari aulad, abna. Perhatikan lafaz abna. Ya. Anak tertua dari anak laki-laki. Enam. Misalkan anak pertamanya Aisyah, anak kedua Khadijah, anak ketiga Soleh. Kunyahnya siapa? Abu Khadijah atau Abu Soleh? Abu Soleh. Ya. Pilih anak laki-laki yang tertua. Berdasarkan hadis ini, Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan apa? Faman akbaruhum, siapa anak laki-lakimu yang paling tua, yang paling besar. Nah, penjelasan tadi kita akhirkan pada pertemuan berikutnya, besok insyaallah ya. Jadi jadwal tetap untuk qaulus sadid itu malam Ahad. Malam Senin ataupun malam Ahad itu kondisional saja. Jazakumullah khairan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim.